Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih pada bab al-muraqabah, di mana hadis tentang muraqabah yang dibawakan oleh muallif rahimahullah al-Imam Nawawi, hadis yang panjang yang sebagiannya sudah menghafal. Tetapi barangkali masih ada yang menyusul yang belum atau yang mau menghafal. Naam. Siapa yang menghafal? Hal ahad. Jamal, mau menghafal? Tidak mau? Oh, belum. Ada yang menghafal? Abu Ismail? Belum. Ada yang menghafal hadis yang panjang ini? Ada yang menghafal? Satu sudah ya? Belum. Ada yang menghafal? Yang belum? Tauhid? Ada? Sini-sini. Hadis. As-Sadi. Ta'ala Tauhid. Sekala ayu sayin habbulai kala kala sya'ran hasanan. Kala bangi adam lagi kodilin nas. Kala sahahu فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا فقال رجل مال حب لي قال البقر وأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها وهذا الأعمى فقال أي شيء حب لي أي شيء حب لي قال أن يرد الله إلي بصري وبصر الناس فمسحه فذهب عنه ومسحه فرد الله إلي بصري فقال فأي المال يحب لي قال الغنم وأعطي شاة والدا وأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا والد من الإبن ولهذا والد من البقر ولهذا والد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال kaan nijun a'rifu ka alam takun abraso yaqdarukan nas fakiran fa'ataka Allah faqala innama warastu hadhal mala kabiran an kabirin faqala in kunta kadiban usayyaraka Allah ila ma kunta watal akra fi suratihi wa ayatihi faqala وقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا وقال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته وقال رجل مسكين وابن سبيل قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك الذي رد عليك بصرك Satan atabannahu biha fi safari faqala in kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari faqud ma syi'ta wada ma syi'ta wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in Akhadahu lillah Faqala Amsik malak Fa inna babtulitum Waqad radiyallahu anka Fasakhita ala sahibayka Muttafaqun alih Ahsantum Barakallahu fikum Wazadakallahu ilman wa fahma Tayyib Hal akhar Ada yang lain? Nah, mawjud. Ada yang lain? Ayuhatullah, ayuhasyabab. Husain, khalas ya Husain? Sudah Husain. Khalas. Lama. Takadda. Ada yang lain? Tafadhal. Hadi. Baik. Data cuma wahid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut hadis ini dan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang tersisa dari faedah hadis. Faedah berikutnya. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan di antara faedah hadis ini, hadis yang kita baca ini, anna fi bani Israila minal ajabi wal ayati, bahwasanya di kalangan bani Israil minal ajab, terdapat hal-hal yang menakjubkan. Al-ajab menakjubkan, mengagumkan. Wal ayati, dan terdapat ayat-ayat, bukti-bukti tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Seperti ma ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qulu lana min akhbarihim hatta nata'illa. Apa yang telah disebutkan, dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qulu ilaina, dinukilkan, diceritakan kepada kita dari berita-berita mereka itu, hatta nata'iwa, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Jadi faedah ini kata muallif, bahwa di tengah kaum Bani Israil terdapat hal-hal yang menakjubkan dan bukti-bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam nukilkan, sebutkan dari berita-berita mereka. Yang faedahnya tentu ialah agar kita bisa mengambil pelajaran. Dalam hadis ini pelajaran yang sangat berharga ialah agar seorang itu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang sebelumnya dalam kondisi sempit, sulit, giliran dia diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, dia lupa. Dan ini pelajaran penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam kitab Tauhid. Syekhul Islam menyebutkan hadis ini dalam bab wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'du dharra massathu la yaquluna hadza li. Ya. Ini dibawakan oleh muallif rahimahullah agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Contoh yang lain. Kisah-kisah kaum Bani Israel yang menakjubkan. Apa itu? Di antaranya ialah mislu hadal hadis kisatan nafar. Kisatan nafar as-salasatan lazina laja'u ila ghar. Kisah tiga orang. Di kalangan Bani Israel yang mereka itu berusaha untuk menyelamatkan diri ke dalam gua. Fantabaqat alaihim sakhrah. Tiba-tiba ketika mereka masuk gua, batu itu jatuh, menutup. Intabaqat menutup gua yang mereka di dalamnya. Intabaqat alaihim sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Dalam kisah yang sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Ya, hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka ketika tiga orang ini masuk gua dan gua tertutup oleh batu, mereka ajazu an zahzahatiha. Mereka lemah untuk menyelamatkan diri dari dalam kesempitan tadi. Ini tidak bisa keluar dari gua tadi. Wa tawassala kullu wahidin minhum ilallah bisadihi amalih. Lalu dalam hadis tersebut dikisahkan masing-masing tiga orang ini menyebutkan dengan bertawassul, menyebutkan amal soleh yang mereka lakukan. Masih ingat kisahnya? Kisah yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kisahnya yang sudah kita sebutkan dalam hadis, yaitu seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Apa di antaranya? Dia diberi oleh Allah taala orang tua yang sudah sepuh, ya, sehingga dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia berikan pelayanan terbaik. Tidak pernah dia memeras susu kecuali yang pertama kali meminum adalah bapak ibunya. Suatu saat dia pergi jauh menggembala kambingnya, pulang sudah larut malam. Akhirnya dia peras susu kambing tersebut, kemudian dia berikan kepada bapak ibunya dalam kondisi keduanya naimen tidur. Dia tunggu. Dalam keadaan gelas yang berisi susu tadi, dia pegang, dia tunggu sampai keduanya bangun. Tidak mau membangunkan sebagai rasa penghormatan yang tinggi kepada orang tua. Dia tunggu sampai terbit fajar, baru diberikan. Padahal anaknya yang kecil itu ngerengek-ngerengek minta susu tersebut. Inilah birrul walidain. Dia berbakti kepada orang tua. Yang kedua, seorang yang diuji oleh Allah, dia itu senang kepada anak perempuan pamannya. Sampai pada suatu saat ditimpa peceklik. Akhirnya anak pamannya datang meminta harta atau meminta harta dengan jaminan dirinya sendiri. Ya, akhirnya ketika pemuda tersebut sudah menguasai anak perempuan tadi, tiba-tiba dinasehati. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Cincin ini tidak boleh dipecahkan kecuali oleh pemiliknya dengan cara yang halal. Tidak nasihati karena ini perbuatan haram. Akhirnya dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan keinginannya, karena Allah Azza wa Jalla. Itulah tawassul dengan apa yang namanya menjaga diri dari perzinaan. Yang ketiga, orang yang diberi oleh Allah amanah pekerja. Pada hari pembayarannya, salah satu di antara orang yang bekerja kepadanya tidak datang. Akhirnya harta tersebut dia jaga. Dia kembangkan. Sehingga harta tersebut berubah menjadi unta, kambing, ya. Satu lembah, budak-budaknya. Satu saat orang ini datang meminta hak pembayarannya. Akhirnya dia katakan itu lembah yang berisi kambing, unta, sapi, semuanya itu adalah harta kamu. Maka dia mengatakan, kamu jangan mengolok-olok saya. Saya datang hanya minta upah pembayaran saya saja. Dia katakan, itu semuanya adalah harta kamu. Upah yang dulu seharusnya milikmu dikembangkan berubah menjadi sekian banyak harta. Ambil semuanya, silahkan. Orang ini pun mengambil unta, kambing, sapi yang ada di lembah tersebut tanpa disisakan seekor pun. Ya. Setelah budaknya dibawa pergi. Masya Allah. Inilah dalam rangka menjaga sikap amanah terhadap harta orang lain. Nah, ini tiga orang ini bertawasul. Akhirnya batu tersebut bergeser dan tiga orang ini keluar dengan selamat. Ini kisah yang menakjubkan. Bagaimana kaum Bani Israel dahulu diberi oleh Allah keimanan, amal soleh yang bisa mereka jadikan sebagai tawasul. Ada kisah yang lain dalam kitab Taubah dulu. Siapa yang ingat? Kisah dalam kitab Taubah. Kisah Bani Israel juga. Siapa yang ingat? Yang sudah lewat dalam kitab Taubah, kisahnya kaum Bani Israel yang cukup menakjubkan dalam bab Taubah. Irfa yadak. Siapa yang tahu angkat tangannya, sebutkan hadisnya. Nah, Yusuf. Hadis apa ya Yusuf? Anak kecil, Ashabul Ukhdud. Bukan Yusuf. Ayo, siapa yang ingat? Dalam kitab Taubat, kisah Bani Israel. Yang menakjubkan juga. Siapa yang ingat? Hah? Abu Rahman. Hah? Apa? Yang berkelahi. Oh, yang kerak. Oh, bukan. Hadis dalam kitab Taubah, kisah-kisah dari kalangan Bani Israel. Raja'ah. Mengulang bab Taubat. Ya, siapa ingat? Amar. Ahsantum barakallahu fikum. Sahih. Ya'ni anna rajulan qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ada orang membunuh 99 nyawa. Fa'aroda, kemudian orang ini ingin bertobat. Maka akhirnya dia bertanya orang yang alim di muka bumi. Ternyata ditunjukkan rahib. Orang yang hanya rajin ibadah. Halimin taubah, apa saya ada kesempatan bertobat? La, katanya. Rahib ini mengatakan la, tidak ada. Akhirnya dibunuh. Fakamula genap menjadi berapa? 100. Ya, kisahnya itu. Ini kisah-kisah yang cukup menarik. Akhirnya orang tersebut ditunjukkan orang yang alim. Orang berilmu. Halimin taubah, innahu qatala mi'ata nafsa. Dia telah membunuh 100 nyawa. Apa ada kesempatan taubat? Man yahulu bainahu wa baina taubatih. Taubatih. Siapa yang bisa menghalangi antara taubatnya dia dengan Allah? Maka kemudian orang ini diberi bimbingan oleh orang alim. Ya. supaya meninggalkan idhab, pergi kamu ke ardun, ke negeri yang yata'abbad ma'ahum, beribadah bersama mereka, yaitu karena di sana negeri yang baik. Wala tarji ila ardika su', kamu jangan pulang ke negerimu yang jelek. Akhirnya orang ini pun meninggalkan kampung yang jelek menuju kampung yang soleh, orang yang soleh. Akhirnya di tengah jalan apa? Datang ajal menjemputnya. Hanya dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat apa? Takhosoma, saling berdebat. Loh ini orang jelek ini. Lam ya'mal syai'an qat, belum pernah berbuat amal baik sedikit pun. Malaikat rahmat tidak. Ini orang yang baik, yang ingin bertobat. Fa'arsalallahu malakan fi surati azab. Gitu? Allah kirimkan malaikat berbentuk manusia dalam rupa manusia, lalu malaikat tersebut mengatakan qisu, diukur jaraknya ke negeri mana, ila ayyuhuma aqrab, ke negeri mana yang lebih dekat, maka dia masuk ke dalamnya. Itu diukur. Ternyata barakallahu fikum, orang tersebut lebih dekat ke kampung orang yang ahli ibadah. Akhirnya malaikat rahmah mengambilnya sebagai roh orang yang baik. Ya, ini kisah yang menakjubkan, kisah yang cukup menakjubkan yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, fa nabiyyu alaihi salatu wassalamu yaqussu alaina min anba'i bani Israel ma yakunu fihi al-mawa'idhah wal 'ibrata fa alaina an na'khudha min hadal hadisi ibratan. Bahwasanya Nabi SAW menceritakan kepada kita kisah-kisah, berita-berita Bani Israel, ma yakunu fihi mawa'idhah, yang ada di dalamnya pelajaran. Wal ibrah, dan ibrah suatu hal yang bisa diambil daripadanya pelajaran-pelajaran yang berharga. Fa'alaina anakhudha min hadal hadis ibrah, ibrotan. Oleh karena itu, hadis ini perlu untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Apa itu pelajaran berharga, kata Syekh? Pelajarannya ialah, bi annal insana idza syakara ni'matallah wa'tarafa lillah bil fadli wa ada ma yajibu alaihi fi malihi fa inna dhalika min asbabil baqa wal barakah. Pelajaran yang penting yang bisa diambil, kata Syekh, bahwa seorang apabila bersyukur atas nikmat Allah dan mengakui, wa'tarafa, dan mengakui keutamaan di sisi Allah, dan yang ketiga, wa ada ma yajibu alaihi fi malih. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mengakui keutamaan yang ada di sisi Allah. Dan yang ketiga, menunaikan apa yang wajib ditunaikan pada hartanya. Apa balasan orang yang menunaikan tiga hal ini, kata Syekh? Fa inna dzalika min asbabil baqa'i wal barakah. Tiga perkara itu di antara sebab-sebab langgengnya dan barokahnya fi malihi, pada hartanya. Ya. Hal itu akan menjadi sebab langgengnya dan barokahnya harta. Wallahul muwafiq. Ma'asyiral muslimin, antum bisa lihat di antara tiga orang yang sama-sama diberi harta, ternyata harta yang barokah itu harta milik orang yang buta. Adapun harta yang berupa unta, sapi, karena pemiliknya tidak bersyukur, pertama. Yang kedua, tidak mengakui atas segala pemberian Allah. Bahkan dia yakin benar yang saya miliki ini dari warisan nenek moyang kami, bukan dari Allah. Ini kufur nikmat. Dan yang ketiga, dua orang ini tidak menunaikan hak-hak yang harus diberikan. Apalagi orang itu datang meminta sambil mengatakan sumpah, wallahi demi Allah, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan sebab harta yang kamu miliki, tolonglah saya. Kalau orang sudah datang ke rumah kita kok sampai bersumpah-sumpah seperti ini, ini benar-benar kondisi yang dia itu sangat butuh. Ya, maka kita harus berusaha memperhatikan kejujuran orang tersebut. Kalau memang benar kenyataannya seperti itu dan kita memiliki kemampuan, tunaikan hak kita. Karena dia sudah memakai kalimat Allah, wallahi. Nah, ini sudah bersumpah atas nama Allah, nama yang agung. Ya. Maka orang yang selamat dari tiga orang ini, orang yang buta saja. Padahal hartanya berupa kambing, bukan sapi, bukan unta. Padahal nilainya kalau diuangkan lebih besar mana? Unta atau sapi? Tapi demikianlah kata Syekh dalam faidah yang lain. Dalam kitab Qaulul Mufid, Syekh Al-Utsaimin mengambil faidah tambahan. Dalam hadis ini juga menunjukkan tambahan faidah. Fadilatul wara' waz-zuhdi. Hadis ini juga menunjukkan faidah adanya keutamaan wara' dan zuhud. Keutamaan wara' dan zuhud. Dari mana kita tahu? Karena barakallahu fikum, orang tersebut, orang yang diberi kambing tersebut, dia sangat wara' dan dia juga sangat zuhud. Sehingga dengan sikap zuhud tadi, Allah berikan kepada dia sikap bersyukur atas segala nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, faidah tambahan juga dalam hadis ini terdapat faidah annal ibtila'a qad yakunu 'aman wa dhahira. Ujian-ujian itu kadang bersifat umum, wa dhahira dan bersifat nampak. Nampak artinya bisa dilihat. Ujian itu kadang bersifat umum. Artinya umum, banyak orang yang ditimpa dengan ujian-ujian yang sama dengan kita. Seperti orang yang ditimpa dengan kulitnya belang, tidak punya rambut, ditambah juga fakir. Orang menjauh dari dia. Ya, ini ujian. Dan ini juga diuji. Sama mendapatkan ujian bersifat umum dan nampak jelas ujiannya. Semua orang itu tahu sehingga menjauh darinya. Ini ujian. Orang dijauhi oleh orang lain karena cacat, musibah, itu sebuah, ibaratkan sebuah tamparan-tamparan yang cukup telak. Kenapa mereka menjauh dari saya? Apalagi menjauhnya karena sebab barakallahu fikum sekedar cacat, aib tadi. Maka ini sebuah ujian. Ya. Sebab semua orang senang kalau orang lain itu mendekat kepada dirinya. Ya, itu sebuah nikmat. Punya teman yang baik, banyak orang yang berbuat baik kepadanya, itu sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Dan kalau sampai dijauhkan dari orang karena sebab penyakit tadi, ini ujian. Tidak nampak kelihatannya, tapi itu sebenarnya cukup jadi beban mental. Ini ujian juga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan kenikmatan diberi orang-orang yang baik dan bisa menjadi teman yang baik dengan kita. Baik. Di antara faidah yang lain, banyak sekali faidah yang disebut oleh Syekh, tapi saya tambahkan sedikit dari apa yang banyak tadi. Faidah yang lain barakallahu fikum, iya, di antaranya ikhtibarullah azza wa jalla bima an'ama 'alaihim bihi. Dalam hadis ini terdapat ikhtibar, ujian yang Allah berikan kepada mereka. Apa bentuknya ujian? bima an'ama alaihim.